السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أحمده تبارك وتعالى حمد الشاكرين، وأثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه، هو جل وعلا كما أثنى على نفسه. أحمده جل وعلا بمحامده التي هو لها أهل، أحمده على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة الأهل والولد والمعافاة، وأحمده جل وعلا على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة. أحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب جل وعلا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم واهدنا إليك صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اليوم فضيلة الشيخ بروفيسور دكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر، pertama-tama membuka pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang selayaknya dipanjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat Al-Qur'an, nikmat keluarga, nikmat anak, dan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuji-muji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang baik, yang penuh dengan barakah, yang selayaknya pujian-pujian itu dipanjatkan sehingga Allah cinta dan Allah ridha dengan pujian-pujian tersebut. Baik nikmat-nikmat yang dahulu, yang sekarang, yang khusus, yang umum, dan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersyahadat bahwa tidak ada, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang tidak ada satupun kebaikan melainkan beliau telah menunjukkan kepada kebaikan itu. Tidak ada satupun keburukan melainkan beliau telah memperingatkan kita dari keburukan itu, agar supaya kita selamat. Dan semoga salawat ini juga tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, semuanya. Kemudian beliau berdoa bahwa kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan beliau memohon kepada Allah tambahan ilmunya. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kepada jalan Allah, jalan yang lurus, dan agar supaya ilmu menjadi hujjah, argumentasi yang membela kita dan bukan yang justru mencelakakan kita. Beliau memohon kepada Allah agar supaya diperbaiki keadaan semuanya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalal wal Ikram. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، يسرني أولا أن أرحب بكم في مستهل لقائنا هذا، وأسأل الله عز وجل أن يثيبكم على حضوركم وحرصكم ورغبتكم في الخير، زادكم الله علما وخيرا وفضلا ونبلا، وأمدنا أجمعين بعونه وتسديده وتوفيقه للعمل في طاعته واتباع هدي نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الزيارة لهذا البلد مالنج هي زيارة محبة وأخوة وتعاون على البر والتقوى، فنسأل الله عز وجل الذي هيأ هذا اللقاء ويسره بمنه جل وعلا أن يتقبله منا وأن ينفعنا به وأن يجعله حجة لنا وأن يوفقنا لكل خير، إنه عز وجل سميع الدعاء. وهذه الزيارة إلى هذا البلد هي الزيارة الثانية، حيث إنني سبق أن أتيت ومكثت 3 أيام في دورة علمية شرح فيها عدد من المتون، أذكر منها منظومة ابن أبي داود الحائية، وأذكر أن عددا من طلاب العلم في هذا البلد حفظوا في ذلك الوقت المنظومة خلال 3 أيام، وأيضا تفسير سورة الحجرات، وأيضا عدد من طلاب العلم يزيدون على 30 حفظوا السورة في تلك الأيام، إضافة إلى كتب يسر الله عز وجل قراءتها ومدارستها في تلك الزيارة. وكانت تلك الزيارة قبل 17 سنة تقريبا، ولعلنا نجعلها سنة مستمرة، كلما مر 17 سنة أزور هذا البلد. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du, beliau sangat senang dengan kehadiran antum semuanya. Beliau menyambut kedatangan semuanya dalam perjumpaan ini, dan beliau memuji atas semangat antum semuanya untuk menghadiri acara pengajian umum pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita semuanya. Allah menambah ilmu kita semuanya, menambah keutamaan kita semuanya, menambah kecerdasan kita semuanya. Allah memberikan taufiknya, pertolongannya, supaya kita bisa mengamalkan semua ilmu yang telah kita dapatkan ini, dan kita benar-benar mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kata beliau, ini adalah ziarah ke Malang, ini ziarah yang penuh dengan cinta, ziarah yang penuh dengan persaudaraan, untuk sama-sama kita berbuat baik, tolong menolong berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga berterima kasih kepada panitia yang telah berusaha keras untuk mensukseskan acara ini, dan mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua yang kita lakukan ini menjadi hujjah, argumentasi yang bermanfaat kita, membela kita pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik selalu. Allah Maha mendengar semua doa-doa hamba-hambanya. Dan beliau menerangkan bahwa ini ziarah yang kedua, ziarah ke Kota Malang yang kedua. Karena yang pertama dahulu beliau pernah datang ke Kota Malang mengadakan daurah ilmiah selama 3 hari, yang sempat mensyarah beberapa kitab saat itu, di antaranya adalah Mandhumah Al-Ha'iyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala. Dan beberapa yang hadir dalam daurah itu sempat menghafal walaupun dalam 3 hari Mandhumah yang berisi sekian banyak bait akidah ahli sunnah wal jamaah, banyak murid yang hafal dalam 3 hari. Kemudian juga saat itu dalam daurah 3 hari diminta untuk menghafal surat Al-Hujurat, dan beliau mengatakan masih ingat betul ada 30 peserta daurah yang hafal dalam 3 hari itu surat Al-Hujurat. Kemudian juga kitab-kitab yang lainnya. Dan kunjungan beliau ke Kota Malang yang pertama kali ini pada kurang lebih sekitar 17 tahun yang lalu. Dan beliau mengatakan mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan rutin tiap-tiap 17 tahun datang ke Kota Malang. Lah ya Syekh. Lah kul sana. Kita minta tiap tahun ya. Ya telepon minta kul sana. Ila kul sebatas sana insyaallah. أيها الإخوة الكرام، ومن الموافقات اللطيفة في زيارة هذا البلد أن الزيارة الأولى كان من جملة ما تذكرناه في ذلك اللقاء تفسير سورة الحجرات، وفيها قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، والآيات بعدها. وموضوعنا في هذا اللقاء وتواصوا بالمرحمة، فكان الموضوع هو الموضوع واللقاء هو اللقاء، وما هي إلا تجدد في الأيام. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالأخوة الإيمانية والتراحم والتحاب والتعاون على البر والتقوى، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه. Beliau mengatakan, wahai saudara-saudara kami yang mulia semuanya, beliau masih ingat satu kejadian yang menarik ketika beliau datang ke Kota Malang kurang lebih 17 tahun yang lalu, yaitu tafsir surat Al-Hujurat, yang mana di dalam surat Al-Hujurat ada ayat yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum dan seterusnya, bahwa setiap orang yang beriman itu adalah saudara, maka hendaklah berbuat baik sesama saudaranya dan seterusnya. Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk baik kepada sesama muslim, sesama mukmin. Dan beliau mengatakan materi pembicaraan kita hari ini adalah watawasau bil marhamah, saling memberikan tausiah, nasihat dengan penuh kasih sayang. Kata beliau, materi 17 tahun yang lalu dengan sekarang ini sama, perjumpaannya juga sama, dan ini hanya memperbaharui lagi. Karena itu mari kita sama-sama bersaudara dalam keimanan, kita sama-sama saling membantu, tolong menolong dalam kebaikan, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kita, nafsu-nafsu kita, dari keburukan amal-amal perbuatan kita, dan daripada setan beserta segala godaannya. Jangan sampai kita tergoda oleh itu. Ayuhal ikhwatul kiram, قول الله عز وجل وتواصوا بالمرحمة، هذا ذكر لصفة أهل الإيمان الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى ويمن عليهم باقتحام العقبة. قد سمعنا الآيات، سمعنا قول الله تبارك وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فهذه صفة أهل الإيمان الذين يكرمهم الله جل وعلا باقتحام العقبة. والعقبة في الأصل الجبل الكؤود الصعب، فالمؤمن أمامه في هذه الحياة عقبات وعوائق، لكن الله عز وجل يعينه ويسدده وييسر له تجاوز تلك العقبات والعوائق إلى أن يصل إلى الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى وجنته، كما ذكر في ختام هذا السياق المبارك: أولئك أصحاب الميمنة. قيل أي الذين يؤتون كتبهم يوم القيامة بأيمانهم. وهذا أيها الإخوة فيه تنبيه للمسلم أن هذا المقام مقام يحتاج فعلا إلى مجاهدة، مجاهدة للنفس وعدم استسلام للصوارف والصواد والعوائق والحواجز التي تحول بين الإنسان وبين الفوز برضا الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا هذا المقام العظيم اقتحام العقبة يحتاج إلى صبر، ولهذا أهل الإيمان يتواصون بالصبر. قال جل وعلا: وتواصوا بالصبر. والصبر هنا يتناول أنواع الصبر الثلاثة وكلها يتواصون بها: الصبر على طاعة الله بحبس النفس وإلزامها على أداء واجبات الدين وفرائض الإسلام والقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك الصبر عن معصية الله فيتواصون بذلك، ولا سيما إذا كثرت الفتن وأبواب الشهوات، فيحتاج أهل الإيمان إلى التواصي بالصبر عن معصية الله خوفا منه ومن عذابه وسخطه سبحانه وتعالى، فيذكر بعضهم بعضا بخطورة المعاصي والتواصي على البعد عنها واجتنابها والحذر من الوقوع فيها، وكذلك التواصي بالصبر على أقدار الله، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن من أصابه مصيبة عليه أن يعلم أنها بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم ويحتسب أجر صبره على مصابه ثوابا وأجرا عند الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا أهل الإيمان يحتاجون إلى هذا التواصي، يحتاجون إلى هذا التواصي. وتأتي هذه المهمة في الدرجة الأولى والقيام بها يتحمله طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل، فهم الذين يعلمون الجاهل ويذكرون الغافل ويعظون العاصي ويكونون قدوة للآخرين في أعمال البر والتسابق إلى الطاعات والعبادات والبعد عن المحرمات والمنهيات، فيستفاد من هديهم، يستفاد من أدبهم، يستفاد من تحليهم بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وهذا كله من حلية أهل الإيمان وزينة عباد الله المتقين. Beliau mengatakan, wahai saudara-saudara sekalian yang mulia, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bil marhamah, hendaklah kalian saling memberikan tausiah dengan kasih sayang. Ini adalah merupakan sifatnya orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman setelah mereka itu melewati kesulitan-kesulitan. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran surat Al-Balad mulai dari ayat yang nomor ke-11, falaqtahamal aqabah, tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki laki sukar. Wama adraka mal aqabah, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki laki sukar itu? Fakku raqabah, yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Au it'amum fi yaumin di masghabah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Yatiman dha maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dha matrabah, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah, dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Orang yang beriman saling berpesan untuk sabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka adalah orang-orang golongan kanan ahli syurga. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mashamah, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim narum muqsadah, mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Kemudian beliau menjelaskan, semua ini adalah merupakan sifatnya ahlul iman, sifatnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka melewati kesulitan-kesulitan. Al-aqabah itu asalnya adalah sebuah gunung yang sulit untuk didaki. Orang yang beriman di hadapannya ada banyak kesulitan-kesulitan yang harus dia lewati, banyak rintangan-rintangan, halangan-halangan. Tapi Allah menolongnya, Allah membantunya, dan Allah memberikan kemudahan kepadanya untuk bisa melewati semua kesulitan itu, semua rintangan itu, sehingga dia kemudian menjadi orang-orang yang sukses mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadi ahlul yamin, golongan kanan yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan nanti hari kiamat. Ini adalah satu perhatian yang perlu diperhatikan oleh setiap orang muslim, bahwasanya orang Islam itu harus bersungguh-sungguh bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan nafsunya, melawan dirinya. Jangan menyerah terhadap semua kesulitan yang ada. Jangan pasrah begitu saja, sehingga semua kesulitan yang menghalangi antara dia, yang menghalangi antara manusia dengan kesuksesan itu, dia lawan. Ini adalah merupakan kedudukan yang sangat agung, kedudukan yang sangat besar. Kita bisa melewati kesulitan-kesulitan dan rintangan-rintangan, dan semua ini tentu butuh sabar. Karena itu Allah mengatakan wa tawasau bis-sabr. Orang yang beriman saling memberi tausiah untuk supaya selalu sabar. Sabar dalam tiga macam sabar. Yang pertama-tama sabar mengerjakan taat kepada Allah, mengerjakan kewajiban-kewajiban, mengerjakan segala yang fardu. Kemudian sabar meninggalkan maksiat. Karena seorang mukmin diminta untuk selalu sabar meninggalkan maksiat. Di hadapan kita ada banyak fitnah, ada banyak kemaksiatan. Kita harus selalu waspada, jangan sampai kita masuk dalam maksiat itu, supaya kita selamat dari murka Allah, selamat dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus selalu waspada dari bahaya berbagai macam kemaksiatan itu. Kemudian juga sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa yang menimpa kita adalah merupakan takdir Allah. Yang telah dituliskan oleh Allah untuk kita tidak mungkin terkena kepada orang lain. Yang mengenai kita itu adalah takdir Allah. Itu adalah keputusan Allah. Itu adalah ketetapan Allah. Kita ridha, kita terima, dan kemudian kita mendapatkan ganjaran dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang apabila mereka kena musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu membutuhkan untuk saling bertausiah, saling mengingatkan agar supaya kita ini sabar. Ada masalah yang penting beliau mengatakan, terutama bagi para thullabul ilmi, para penuntut ilmu, terutama juga para duat yang mereka bertugas memberikan ilmu kepada orang yang jahil, mengingatkan orang-orang yang lalai, menyadarkan orang-orang ahli maksiat. Maka para thullabul ilmi, para duat, mereka harus menjadi suri tauladan dalam berbagai macam perbuatan baik. Mereka harus bisa menjadi suri tauladan dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berlomba-lomba berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan-jalan yang sulit itu, sehingga orang awam bisa mengambil, meniru adabnya, meniru akhlaknya, meniru tata cara hidupnya, yaitu akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Dan ini merupakan akhlaknya orang yang beriman, akhlaknya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. وكيف لا يكون اهل الايمان اهل تواص بالمرحمه ودينهم دين الاسلام هو دين الرحمه ونبيهم عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة وهذه الرحمة التي جاءت في دين الإسلام وجاء بها نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه حتى تقال الله عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه الرحمة التي جاءت في دين الإسلام رحمة عامة كما مر معنا للعالمين، حتى إنها تشمل أيضا البهائم التي لا تنطق ولا تتكلم ولا تعبر بلسانها، فجاء الإسلام بالرحمة بها. وفي الباب أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أورد أهل العلم في كتب الحديث أو في كتب الآداب أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. ومن ذلكم ما رواه البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، أن رجلا من الصحابة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: الشاة أذبحها وأرحمها، يعني عند ذبحها يقوم في قلبي رحمة لها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشاة إذا رحمتها رحمك الله. Bagaimana mungkin, bagaimana seorang yang beriman itu tidak saling menasehati untuk berkasih sayang, padahal agama kita adalah agama kasih sayang. Nabi kita penuh dengan kasih sayang. Allah berfirman: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Rasulullah melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta, kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Beliau sallallahu alaihi wa sallam bersabda: bu'ithu rahmah, aku diutus untuk menjadi rahmat, kasih sayang. Agama kita adalah agama rahmat. Nabi kita adalah nabi yang rahmat. Bahkan Allah mengatakan: laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, terasa berat atasnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu. Beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Bah, ini adalah rahmat secara umum, rahmat untuk semua alam semesta, termasuk rahmat kasih sayang kepada hewan, binatang yang tidak bisa berbicara. Itu kita juga harus sayang, rahmat kepada hewan. Tentang kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada hewan telah disebutkan dalam kitab-kitab, dan di antaranya Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad menyebutkan ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini ada kambing. Apakah aku menyembelihnya ataukah aku menyayanginya?" Kemudian beliau bersabda, "Sayangilah kambing ini. Sayangilah kambing ini, maka kamu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala." Kamu sayang kepada kambing, kamu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma dzakara Allah jalla wa ala fil Qur'an al-Karim da'wata nabiyyina nabiy ar-rahmah sallallahu alaihi wa sallam wa dukhul an-nas fi hadhihi ad-da'wah afwajan wa iqbal qulubihim على هذه الدعوة، ذكر منته سبحانه وتعالى على نبيه بالرحمة العظيمة التي تحلى بها واتصف بها، فكانت سببا بمن الله وفضله لإقبال الناس على هذا الدين وسرعة تقبلهم له، حيث قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لأن النفوس جبلت على محبة من يرحمهم، من يرفق بهم، من يتلطف في معاملتهم، من يتودد إليهم، من يخاطبهم خطاب اللطف والرحمة والإحسان والشفقة وإرادة الخير. فهذه المعاني العظام تستجلب النفوس الشاردة والقلوب المنحرفة، وتلين ما فيها من قسوة أو غلظة أو بعد عن الحق وتقبله. ومن يقرأ سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يجد هذه الرحمة في كل خطوة من خطواته وكل كلمة من كلماته وفي أعماله وخطاباته. فلانت القلوب وأقبلت النفوس، بل كان الشخص يأتي إليه عليه الصلاة والسلام وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، يبغض النبي صلى الله عليه وسلم البغض الشديد، فما أن يراه ويرى أخلاقه العالية ورحمته العظيمة ولينه ولطفه وتودده إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. وهذا نماذجه في كتب السيرة كثيرة جدا. Kemudian beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang penuh dengan kasih sayang. Demikian pula inilah yang menjadikan manusia, demikian pula banyak manusia yang masuk ke dalam dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang masuk Islam pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyebutkan nikmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang menjadikan orang-orang itu mau masuk ke dalam Islam, bahkan mereka berlomba-lomba bercepat-cepat masuk ke dalam Islam. Yaitu Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi law faddu min haulik. Karena rahmat Allah lah engkau wahai Rasulullah berlemah lembut kepada mereka. Kalau engkau kasar keras kepada mereka, mereka akan lari semuanya dari sisimu. Inilah sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang baik, lemah lembut dalam bermuamalah, ketika berbicara penuh dengan lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kebaikan, benar-benar niatnya adalah niat-niat kebaikan. Ini adalah kedudukan yang sangat agung. Inilah yang menjadikan semua hati, hati yang kotor menjadi bersih, hati yang jauh menjadi dekat, yang semuanya menjadi lembut dan cinta kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang keras, hati yang keras menjadi hati yang lembut dan mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan yang seperti ini dalam setiap langkah beliau, dalam setiap ucapan beliau. Sampai pernah ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu mengatakan, wahai kamu adalah manusia yang paling aku benci di muka bumi. Pertama datang kepada Nabi mengatakan gitu, tidak ada orang yang paling aku benci di muka bumi melebihi kebencianku kepadamu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik kepadanya, lemah lembut kepadanya dengan penuh kasih sayang, sampai orang itu berubah. Langsung orang itu mengatakan, sekarang ini kamu adalah penduduk bumi yang paling aku cintai. Tidak ada yang lebih aku cintai dari penduduk bumi ini, melebihi cintaku kepadamu, wahai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisah seperti ini kita akan mendapatkan banyak di buku-buku sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وعند الحديث عن رحمته عليه الصلاة والسلام وذكر النماذج من سيرته وهديه على جمال رحمته وحسن تودده وكمال رفقه ولطفه صلوات الله وسلامه عليه، يجد السامع لذلك والقارئ له في كتب السير يجد عذوبة ولذة، فهو حديث لا يمل في سيرته العطرة وهديه القويم صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنك في كل مرة تقرأ ما جاء في سيرته عليه الصلاة والسلام وتعود له ثانية وثالثة ومرات كثيرة، في كل مرة تجد لذة القراءة ولذة السماع لأخلاقه العالية ورحمته ورفقه ولطفه صلوات الله وسلامه عليه. ولو أخذنا في عد النماذج والأمثلة على ذلك لطال المقام واحتاج إلى جلسات وجلسات، لكن لننظر في مثال من أمثلة تلك الرحمة. والحديث في الصحيحين كان الأقرع بن حابس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع: إن عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وفي حديث آخر أن أحد الأعراب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أتقبلون صبيانكم؟ أتقبلون صبيانكم؟ فإنا لا نقبلهم. قال: وماذا أصنع؟ يقول عليه الصلاة والسلام: وماذا أصنع إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ فالرحمة رحمة الإسلام ورحمة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام تبدأ مع هذا الإنسان منذ صغره وتتنامى، يرحم صغيرا، يرحم ابنا، يرحم أخا، يرحم أما، قريبا، أختا، أبا، إلى غير ذلك. فهي رحمة تتناول الأقرباء، تتناول الجيران، تتناول الرفقاء، تتناول المتعامل معهم. بل يقول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، أي الكفار، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وهذا البر والتعامل يستجلب قلوب هؤلاء ويلين نفوسهم وصدورهم فتنشرح للحق وتقبل عليه. لما دخل نبينا عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا وهي البلد الذي أوذي فيه وأخرج منه صلوات الله وسلامه عليه، ذهب أبو بكر وجاء بوالده أبي قحافة، وكان لم يسلم وقتئذ، وكان شيخا كبيرا حتى إن شعر رأسه ولحيته كان كأنه ثغامة من البياض من شيبه وكبره، وكان كفيف البصر. فجاء به أبو قحافة، والحديث في المسند بسند ثابت، فجاء به أبو قحافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ ووقتها وقتئذ لم يسلم. فمثل هذه التعاملات المبنية على الرحمة التي هي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه المبارك القويم، كان لها الأثر العظيم في انتشار الدعوة وإقبال الناس على دين الله. فكم والله نحتاج إلى أن نقرأ السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونقرأ في رحمته، في أخلاقه، في آدابه، قراءة من يطلب لنفسه الاقتداء والائتساء بإمام الهدى وقدوة العالمين صلوات الله وسلامه عليه. قد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Beliau kemudian mengatakan, bahwasanya kalau kita bercerita tentang rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang contoh-contohnya, akhlak beliau yang mulia, akhlak beliau yang sempurna, maka kisah-kisah seperti ini akan menjadikan senang orang yang mendengarnya dan orang yang membacanya. Kalau kita membaca buku-buku sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan kelezatan. Kita merasakan lezat dan tidak membosankan. Sejarah hidup Nabi yang indah, petunjuk Nabi yang sangat baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun seandainya sirah ini sudah kita baca berulang-ulang, kita baca masalah itu, kita baca yang kedua kalinya, kita baca yang ketiga kalinya, maka kita tidak akan pernah bosan. Kita selalu merasakan lezat ketika membacanya dan yang mendengarnya, karena kita membaca akhlak yang baik, sifat-sifat yang mulia. Kalau kita akan membahas kisah-kisahnya, tentu akan panjang dan membutuhkan beberapa majelis pertemuan. Beliau hanya memberikan beberapa contoh tentang rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim, ada seorang sahabat namanya Aqra' bin Habis radhiyallahu taala anhu. Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Aqra' bin Habis mengatakan, "Wahai Rasulullah, kamu mencium cucumu? Aku mempunyai 10 anak dan aku tidak pernah mencium semua anakku itu." Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak punya sifat kasih sayang, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Kemudian juga ada seorang badui yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang badui ini mengatakan, Apakah kalian mencium anak-anak kalian? Aku tidak pernah mencium anak-anakku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang bisa aku perbuat jika Allah telah mencabut sifat kasih sayang dari dalam hatimu? Rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat yang umum, rahmat kepada anak-anak, rahmat kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada saudara-saudara, kepada karib kerabat, kepada tetangga, kepada teman-teman. Bahkan Allah mengatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum bid-din ila akhiril ayat. Orang kafir yang tidak memerangi kita, yang tidak mengusir kita karena agama, maka kita tetap berbuat baik kepada mereka. Dalam urusan dunia kita tetap berbuat baik, yaitu kita tetap berbuat baik dalam kebaikan, dalam bermuamalah, yang mana kebaikan dalam hal muamalah ini akan menjadikan hati-hati condong kepada kita, menjadikan hati-hati lembut, mereka mau menerima dakwah yang hak, dakwah yang benar ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Mekah pada waktu Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, padahal beliau telah diusir dari Mekah, sekarang beliau berhasil menguasai Mekah lagi. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu datang membawa ayahnya yang bernama Abu Quhafah. Ayahnya masih kafir dan ayahnya sudah sangat tua, rambutnya putih semuanya, bahkan matanya telah buta. Sebagaimana disebutkan di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, datang. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, kenapa kamu membawa orang ini kepada kami? Mestinya kami yang mendatangi orang ini, bukan kamu datang kepada kami. Kata Rasul, mestinya kami yang datang menemui orang yang sudah tua ini, padahal ayahnya Abu Bakar masih belum masuk Islam. Semua ini bersumber dari sifat kasih sayang. Dan inilah contoh daripada sirah Nabi Muhammad SAW yang menjadikan, memberikan bekas yang sangat besar, yang menjadikan orang-orang suka dengan agama Islam, sehingga orang-orang berlomba-lomba masuk ke dalam Islam. Kalau kita membaca sirah Nabi Muhammad SAW, membaca akhlak beliau, membaca adab beliau, tapi membacanya adalah membaca dengan niat untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan, untuk menjadikan beliau sebagai contoh, karena beliau adalah imamul huda, imam yang memberikan petunjuk. Beliau adalah suri tauladan bagi orang-orang yang beramal. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ila akhiril ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adda an-nabi sallallahu alaihi wasallam adama taqbil as-sibyan منافيا لما ينبغي أن يقوم بالقلوب من رحمة، إذ إن هذه الرحمة إذا قامت في القلوب وجدت آثارها في كل مقام بحسبه. فإذا كان الشخص بهذه الصفة لا يقبل صبيانه، أبناءه، أطفاله الصغار، فهذا دليل على أن هذا القلب لا رحمة فيه. ولهذا قال للأعرابي، وماذا أصنع إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ وهذا حقيقة نستفيد منه فائدة عظيمة في هذا المقام، أن الرحمة إذا وجدت في القلب وجدت آثارها، وكذلك إذا انتزعت من القلب وجدت أيضا الآثار الدالة على انتزاع الرحمة من القلب. وأيضا هذا نستفيد منه فائدة أخرى، وهي أن الرحمة التي تكون في القلوب، قلوب الناس، تزيد وتنقص، فتزيد وتكون رحمة قوية جدا، وتنقص وربما تنزع من القلب ويصبح القلب لا رحمة فيه إطلاقا. فهذه الرحمة لها آثارها. لها آثارها، ويحتاج العبد إلى أن يقوي هذا العمل القلبي. الرحمة عمل في القلب له آثاره، يحتاج أن يقوي هذا العمل في قلبه بسؤال الله عز وجل أن يوفقه لذلك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، بالدعاء والسؤال والالتجاء إلى الله وباتخاذ الأسباب النافعة. ومن أعظم بل أساس ذلك قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه القويم، حتى يكون بتكراره لقراءة سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام يزداد تأسيا به واقتداء بهديه القويم صلوات الله وسلامه عليه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام للأول من لا يرحم لا يرحم، وقوله للآخر وماذا أصنع إذا نزع الله الرحمة من قلبك، في دليل على ما أشرت إليه سابقا أن هذا التقبيل للصبيان من الرحمة بهم. وأشير هنا إلى فائدة لها أهميتها في هذا الموضوع الذي هو تقبيل الصبيان رحمة بهم. من يخالف السنة والفطرة التي جاءت بقص الشارب، بقص الشارب، فيترك شاربه يطول، وربما في بعض الناس يتركه يطول حتى يغطي فمه أو شفته العليا. أرأيتم لو أنه قبل صغيرا، لو أنه قبل صغيرا من ولده وأطفاله، هل هذه القبلة بهذه الصفة لهذا الشخص المخالف للسنة وللفطرة، هل تكون في أثرها على هذا الصبي وهذا الصغير أثر الرحمة المشار إليها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ مرة أخرى، هل مثل هذه القبلة بمثل هذه الصفة هل تعد رحمة بالصبي أو أذى له وإيذاء له؟ لا شك أن الصبي في مثل هذا المقام سيتمنى أن يريحه الله من مثل هذه القبلة وألا تحصل. وأنا أنبه بذلك إلى مسائل دقيقة في الفقه، وهي ترابط فقه التعامل وفقه الأدب وفقه الأخلاق، الترابط بين آداب الإسلام وأخلاقه العظام والسنن التي أرشد إليها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهي كلها تصب في مصب واحد وتنطلق في أصل واحد وقاعدة واحدة جامعة، وهي التحلي بكامل الأخلاق وجميل الأوصاف والآداب التي جمعها الله سبحانه وتعالى بكل جوانبها وجميع أطرافها في نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال عنه ربه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap tidak mau mencium anak kecil itu sebagai tidak adanya rahmat di dalam hati, tidak ada kasih sayang dalam hati. Karena kalau kasih sayang ada di dalam hati, maka akan tampak bekas-bekasnya dari luar. Orang yang mau mencium anak-anaknya, anak-anak kecil, anaknya sendiri, itu berarti ada tanda di hatinya itu ada rahmat. Tanda di hatinya ada rahmat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang tidak mau mencium anaknya, apa yang bisa aku lakukan jika Allah telah mencabut sifat rahmat dari dalam hatimu? Orang yang di hatinya ada sifat rahmat, maka akan timbul dampak-dampak yang baik dari sifat rahmat yang ada di hatinya itu. Sebaliknya, orang yang di hatinya telah dicabut sifat rahmat kasih sayang, maka akan timbul dampak-dampak buruk dari dicabutnya sifat rahmat yang ada di dalam hatinya itu. Kita bisa mengambil faedah di sini. Kita bisa mengambil faedah bahwa sifat kasih sayang yang ada di dalam hati itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ada kalanya kasih sayang itu kuat di dalam hati, ada kalanya kasih sayang itu kurang di dalam hati, ada kalanya kasih sayang itu telah dicabut dari hati. Dan semua itu ada dampak-dampak yang timbul daripadanya. Kita semua perlu minta kekuatan kasih sayang yang ada di dalam hati kita, yaitu kita selalu mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada diriku ketakwaannya. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah lah yang memberikan kekuatan. Kemudian juga kita melakukan sebab-sebab, mengusahakan dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan terus-menerus mengulang-ulang pelajaran sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semakin mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengambil beliau sebagai suri tauladan kita dalam kasih sayang ini. Ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Dan juga ucapan beliau, apa yang bisa aku lakukan jika Allah telah mencabut sifat rahmat dari hatimu? Ini adalah dalil bahwa mencium anak kecil adalah termasuk sifat rahmat dan kasih sayang. Penting sekali untuk diketahui bahwasanya mencium anak kecil termasuk rahmat kasih sayang kepada anak kecil. Lalu beliau menjelaskan tentang masalah kumis. Rasulullah Muhammad SAW menyuruh kita untuk memotong kumis. Disunnahkan, sunnah Nabi memotong kumis. Dan ini juga sesuai dengan fitrah. Kumis tidak dibiarkan panjang sampai dilihat kurang bagus, apalagi sampai kadang menutupi bibirnya karena panjangnya. Orang yang kumisnya seperti ini, ketika mencium anak kecil, kira-kira anak kecil itu merasa mendapat sayang atau malah merasa tersakiti ketika dicium oleh orang yang kumisnya tebal seperti ini? Ini telah menyimpang, menyalahi sunnah dan menyalahi fitrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu anak kecil yang dicium oleh orang yang kumisnya tebal seperti itu ingin segera dibebaskan oleh Allah dari orang yang seperti itu, karena dia merasa terganggu. Jadi di sini ada fikih ta'amul. Ada keterkaitan antara adab-adab Islam, kemudian juga antara sunnah-sunnah Nabi. Dalam adab, dalam sunnah Nabi kita dianjurkan memotong kumis. Kemudian adab Nabi mencium anak kecil. Nah, sehingga orang yang kumisnya itu telah dipotong mencium anak kecil, maka nyambung. Tapi kalau dia menyimpang dari sunnah Nabi, kumisnya tebal, kemudian dia mencium anak kecil, maka hal itu justru akan menyakiti anak tersebut. Jadi semua ini dari sumber yang sama. Adab Islam dan sunnah Nabi ini dari sumber yang sama. Yang sumber itu dari satu orang yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih sempurna akhlaknya dari beliau, sehingga Allah mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim," sesungguhnya engkau wahai Rasulullah mempunyai akhlak yang sangat agung. وقد جاء في القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الجزاء من جنس العمل في الإحسان أو الإساءة. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فالجزاء من جنس العمل، ولهذا مر معنا في الحديث المتقدم: من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم الناس، لا يرحم عباد الله، لا يرحمه الله، جزاء من جنس عمله. وأيضا في المقابل: من يرحمهم يرحمه الله سبحانه وتعالى. قد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقوله من في الأرض شاهد لما سبق من رحمة الإسلام وتناولها حتى للبهائم والطير: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي الله سبحانه وتعالى. Telah disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya balasan itu sama dengan perbuatan, baik dalam perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan: hal jaza'ul ihsani illa ihsan. Tiadalah balasan kebaikan melainkan juga kebaikan pula. Demikian pula orang yang berbuat buruk, orang-orang yang berbuat asa'u, mereka mendapat asu, mendapat keburukan juga. Karena itu orang yang tidak punya sifat kasih sayang, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Orang yang tidak punya kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, tidak punya kasih sayang kepada makhluk, maka dia tidak mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang punya sifat kasih sayang, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya sifat kasih sayang, mereka itu akan disayang oleh Zat yang penuh dengan kasih sayang. Sayangi yang di bumi, yang di langit semuanya akan sayang kepadamu. Ini sayang yang umum, sampai kepada binatang pun kita dianjurkan kasih sayang. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit sayang kepadamu. وهنا أيضا نستفيد فائدة جليلة جدا نافعة في هذا الباب العظيم، باب التحلي بالرحمة والحذر من ضدها، ألا وهي أن العبد عندما يجاهد نفسه على التحلي بالرحمة، وأيضا عندما يجاهد نفسه على الحذر من ضدها وهو أنه لا يرحم، لماذا يفعل ذلك؟ ماذا يرجو بهذا الخلق؟ حقيقة التنبه لهذا الأمر ومستفاد من الحديثين السابقين نافع جدا في معالجة النفس في هذا الباب. فأنت تجاهد نفسك لترحم الناس، ترحم الدواب، ترحم بهيمة الأنعام، تجاهد نفسك على هذا الخلق العظيم، لماذا؟ الراحمون يرحمهم الرحمن. أنت تجاهد نفسك على التحلي بهذا والتزود منه والاستكثار منه ليرحمك الله، لتفوز برحمة الله لك. أيضا في الوقت نفسه تجاهد نفسك على البعد عن ضد ذلك حتى لا تكون لك تلك العقوبة: من لا يرحم لا يرحم. إذا كان الإنسان لا يرحم الناس لا يرحمه الله، فإذا العبد في هذا المقام يجاهد نفسه على التحلي بالرحمة للناس وللدواب وغيرها ليرحمه الله سبحانه وتعالى، وأيضا يبتعد عن أضداد ذلك حتى لا يكون ممن شأنهم كما جاء في الحديث من لا يرحم لا يرحم. Kita mendapatkan faedah yang sangat bagus dan pelajaran yang sangat bermanfaat daripada sifat rahmat, dan juga daripada kebalikan daripada sifat rahmat itu, yaitu seorang hamba yang dia bersungguh-sungguh untuk supaya mempunyai sifat rahmat kasih sayang, dan dia juga bersungguh-sungguh untuk menjauhi kebalikan daripada kasih sayang itu. Apa yang diharapkan oleh hamba itu? Yang diharapkan apa oleh hamba itu? Tadi ada dua hadis, yaitu bahwasanya orang yang menyayangi dia akan disayang, yang tidak menyayang tidak akan disayang. Maka kata beliau, kita menyaksikan, kita diperintah untuk sayang kepada manusia, sayang kepada hewan-hewan. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan kata beliau adalah Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman. Orang yang punya sifat kasih sayang itu disayang oleh Allah. Karena itu kita berusaha untuk mempunyai sifat kasih sayang agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya maksimal untuk menjauhi kebalikannya, sifat benci, sifat kebencian kita jauhi. Karena apa? Rasulullah mengatakan man la yarham la yurham, yang tidak punya sifat kasih sayang dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita hamba-hamba Allah berusaha untuk mempunyai sifat rahmat, sifat kasih sayang, supaya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi kebalikannya, kebalikan dari kasih sayang, supaya kita tidak masuk di dalam hadis man la yarham la yurham, orang yang tidak punya sifat kasih sayang tidak akan disayang oleh tidak akan mendapatkan kasih sayang. سأذكر في هذا المقام فيما يتعلق الراحمون يرحمهم الرحمن وأيضا من لا يرحم لا يرحم، قصتين عجيبتين وذكري لهما لما فيهما من فائدة. الأولى تتعلق بالحديث الأول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. حدثني أحد الأفاضل عن جار له عمره يزيد على 20 سنة بقليل، يقول كان هذا الجار من أسوأ الجيران في حينا، لا يصلي ويشرب الخمر وفيه معاني سيئة كثيرة جدا، وكان مستمرا على هذه الحال ولا نراه إطلاقا في المسجد. يقول ثم رأيته يواظب على الصلاة مواظبة عظيمة جدا، حتى إنه من أكثر الناس تبكيرا للمسجد وآخرهم خروجا. فيقول لي هذا الفاضل يوم من الأيام صليت الفجر وبدأ الناس يخرجون، فمكثت في المسجد حتى خرج جميع الناس وبقي هذا الشاب، فجلست حتى الضحى صلى ركعتين ثم ذهبت إليه وجلست معه وقلت له أنا متعجب من حالك، وكنا نعرف عن كذا وكذا وكذا، والآن أكرمك الله بهذه العبادة والصلاة، وحتى إنك من أميز أهل الحي. يقول فحدثني بقصته، كان مدمنا للخمر، وطريقته التي استمر عليها سنوات أنه يسهر الليل وينام النهار. يقول يوم من الأيام في الشتاء البارد جدا كان عندي في البيت زجاجة خمر، وخرجت لأشتري طعاما لأنني لا أستطيع أن أشرب الخمر على جوع، فخرجت لأشتري طعاما وأنا ألبس اللحاف الذي يقي من البرد. فلما وصلت إلى المكان الذي أشتري منه الطعام وليس معي إلا نقود قليلة، رأيت كلبا صغيرا جائعا ويرتجف من البرد، يقول فرحمته رحمة قوية، وذهبت إلى المكان وألغيت كل ما كنت سأفعله واشتريت حليبا وأخذت هذا الكلب وأدخلته في اللحاف وذهبت به إلى البيت ودفيته وقدمت له الحليب فشبع ودفئ وارتاح فنمت. يقول لما قمت من النوم وإذا بي لا أطيق الخمر أبدا، لا أطيق الخمر أبدا. رحمه الله وعافاه من الخمر التي أدمنها، مع أن الذي يريد أن يترك الخمر يجد صعوبة، لكنه قام وهو لا يطيقها أبدا. فذكرتني هذه القصة، بل أفادتني هذه القصة في فهم قول النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة البغي التي نزلت البئر وملأت خفها ماء وسقت الكلب رحمة به، فشكر الله لها فغفر لها بهذه الرحمة للكلب، غفر لها سبحانه وتعالى. ما معنى غفر لها؟ المرأة التي أدمنت ممارسة البغي واعتادت عليه، تركها له صعب لولا لطف الله، فما أنا غفر الله لها أي نزع من قلبها حب هذا الأمر فتابت منه ولا تقبله أبدا. ليس معنى غفر الله لها أي أن الذي مضى عفي عنه، بل إن قلبها أصبح مثل ما ذكر هذا الشاب لا يطيق الخمر. برحمة لهذا الكلب. هذه قصة. يقابلها في الباب الآخر قصة أخرى في من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. أحد الأشخاص لما كان صغيرا كان يجيد الرمي بالبندقية التي يصاد بها الطير، فرأى كلبا من مسافة بعيدة فعاير البندقية على ذكر الكلب وضربه من بعد، أصاب ذكره، وهذا ليس من الرحمة في شيء، بل هو أذى وعدوان. ونسي القصة ثم تزوج وبعد الزواج وجد نفسه لا ينجب، وأخذ يعالج نفسه سنوات طويلة حتى بلغ من زواجه 19 سنة ولم يأتي ذرية. ثم تذكر في ذلك الوقت قصته تلك وربط بين الأمرين، والجزاء من جنس العمل، فكان ذلك عقوبة له. ولا يعني ذلك أن من لا ينجب لعدم إنجابه مثل هذا السبب، لكن هذا الشخص في هذه القصة هذه عقوبة له على ذلك الأذى الذي فعله. Beliau akan menyebutkan dua kisah yang sangat menarik, yang mana kisah ini beliau sebutkan untuk mengambil faedah daripada kisah tersebut. Yang pertama-tama adalah kisah yang diambil dari hadisnya Nabi, Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman Irhamu man fil ard Yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah Ar-Rahman yang maha penyayang. Sayang yang di bumi, yang di langit semuanya sayang kepadamu. Beliau mendapat cerita dari seorang yang baik, yaitu orang tersebut mempunyai tetangga, yang mana tetangganya adalah tetangga yang paling jahat saat itu, paling buruk tetangga saat itu. Tetangganya tersebut, dia tidak sholat, dan dia juga selalu minum khamr, kecanduan khamr. Pokoknya buruk sekali dia. Namun setelah lewat sekian lama, tiba-tiba anak ini dilihat berada di masjid. Bahkan 5 waktu selalu sholat di masjid. Bahkan dia sudah berada di masjid sebelum orang-orang masuk masjid. Dan dia pulang dari masjid yang paling akhir. Sehingga orang yang baik ini ingin tahu apa yang terjadi kepada dia. Dia dulu orang jahat, kenapa sekarang menjadi orang baik seperti ini? Setelah sholat subuh, orang yang baik ini menunggu sampai semua orang pulang, karena di sana ada anak yang baru tobat ini. Setelah semua orang pulang, tinggal berdua saja. Sampai masuk waktu duha, setelah sholat duha, kemudian orang yang baik tersebut tanya kepada anak yang baru tobat ini, bagaimana ceritamu? Aku kagum kepadamu. Kamu dahulu minum khamr, tidak sholat. Sekarang kamu rajin sholat, kamu menjadi tetangga yang terbaik sekarang ini. Bagaimana kisahnya? Lalu anak yang baru taubat itu menceritakan bahwasanya dia kurang lebih 1 tahun itu sering begadang. Kalau malam begadang. Kemudian kalau siang tidur terus. Kemudian pada suatu siang dia bangun, dia merasakan lapar pada musim yang dingin. Dia ingin minum khamr. Tapi dia di rumahnya ada khamr. Tapi dia enggak mau minum khamr dalam keadaan lapar. Maka dalam keadaan dingin itu dia terpaksa keluar mau cari makan dulu. Sebelum minum khamr, makan dulu. Ternyata sampai di tempat untuk membeli makanan itu dia melihat seekor anjing. Yang mana anjing ini kehausan. Kehausan dan mungkin anjing ini juga kelaparan. Lalu timbul sifat sayang kepada anjing ini. Timbul sifat sayang. Lalu dia membeli susu. Kemudian susu itu diberikan kepada anjing tersebut dari sifat sayangnya. Setelah itu dia pulang ke rumahnya. Setelah dia pulang ke rumahnya, sampai dia tertidur. Setelah bangun tidur, dia tidak bisa lagi minum khamr. Dia enggak suka lagi dengan khamr. Itulah permulaan taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sayang kepada anjing, maka Allah menolong dia untuk bisa taubat dari minum khamr, dan dia kemudian menjadi orang yang saleh. Ini sama dengan yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pelacur yang dia ketika itu datang ke sumur, melihat anjing kehausan, dilepas sepatunya, dia ambil air dari sumur. Kemudian dia berikan minum kepada anjing dengan kasih sayang. Lalu Allah mengampuni pelacur itu. Apa maksudnya Allah mengampuni pelacur itu? Maksudnya bukan berarti pelacur ini terus zina, dosanya diampuni Allah semuanya. Bukan. Tapi semenjak dia memberi minum anjing itu, Allah menjadikan dia tidak suka lagi dengan berzina. Dia berubah menjadi orang baik, sehingga dia pun matinya dalam keadaan yang baik, karena dia tidak suka lagi zina. Ini balasan sama dengan perbuatan. Dia punya sifat rahmat, dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak punya sifat kasih sayang, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Yaitu seorang yang dia punya pistol, dia belajar menembak. Saat itu dia suka main-main dengan tembaknya. Lalu ada seekor anjing, dia ditembak anjing itu, mohon maaf, kemaluan anjing itu ditembak, sehingga dia benar-benar menyakiti anjing itu. Kemudian dia lupa kejadian ini, sampai akhirnya dia menikah. Setelah menikah sekian lama, 19 tahun dia menikah, tidak punya anak. Tidak punya anak. Dan ini merupakan balasan karena dia menembak kemaluannya anjing, sehingga anjing itu enggak subur lagi. Maka dia pun oleh Allah dijadikan tidak subur 19 tahun, tidak bisa punya anak. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan sama dengan perbuatan. Namun bukan berarti, kata beliau, kalau ada orang yang mandul, bukan berarti sebabnya seperti ini. Tapi ini adalah satu kisah yang ada hubungannya, bahwa orang yang tidak punya sifat kasih sayang, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang, balasan sama dengan perbuatan. Kam huwa jamilun di al-mar' fi hadha al-maqam an yuhasiba nafsah qabla an yuhasab wa an yazina 'amalah قبل أن يوزن وينظر في نفسه في ضوء أعماله وأخلاقه وتعاملاته مع الآخرين، هل هو من أهل الرحمة أو من أهل ضدها؟ والإنسان على نفسه بصيرة، فإذا وجد من نفسه تحليا بهذا الخلق حمد الله على ذلك وسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله، وإذا وجد نفسه بخلاف ذلك عمل على معالجة نفسه ومداواتها من مثل هذه الأخلاق السيئة والتعاملات الرديئة، فيحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله. وهذه الرحمة والمرحمة إذا قامت في القلب لها أثران بارزان ظاهران. الأول أن صاحب هذه المرحمة رحمته بالآخرين تدفعه إلى الإحسان إليهم، ولهذا سمعنا في الآيات الكريمات فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، هذا من الرحمة، إحسانا إلى الإنسان بفك الرقبة عتقا له من الرق أو فكا له من الأسر، قولان لأهل العلم في معنى الآية. أو إطعام المسكين القريب من الإنسان إحسانا إليه، هذه من جملة أبواب الإحسان. وإلا باب الإحسان إلى الآخرين رحمة بهم باب واسع، والجزاء من جنس العمل، من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. الجانب الآخر من الرحمة بالآخرين الكف عن إيذائهم، لا بالقول ولا بالفعل، لأن الإيذاء بالقول أو الإيذاء بالفعل يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه من رحمة تجاه الآخرين. وأقرأ هذا المعنى في سورة الحجرات، قول الله سبحانه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا كله من الآثار التي تترتب، إذا كان يرحم الناس ويرجو أن يرحمه الله لعلكم ترحمون لا يقوم بهذه الأعمال، لأنها تتنافى مع الرحمة ولا تنسجم معها. إذا كان يسهر بالآخرين، يستهزئ بهم، يلمزهم، يهمزهم، يقع في أعراضهم، يغتابهم، يسعى في النميمة بينهم، هذه كلها ليست من أعمال من يرجو أن يرحمه الله، لأنها ليست من الرحمة في شيء. فيفتش الإنسان في عمله ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، ويزن أعماله قبل أن توزن، فإذا وجد خيرا حمد الله واجتهد في الزيادة منه، وإذا وجد خلاف ذلك في أعماله من غيبة أو نميمة أو سخرية أو استهزاء أو غش أو خديعة أو مكر أو غل أو حقد أو حسد أو غير ذلك من الأمور التي تتنافى مع حقيقة الرحمة التي ينبغي أن يكون عليه المسلم، فليجاهد نفسه على التخلص منها والابتعاد عنها، ليكون من أهل الفوز برحمة الله لعلكم ترحمون. Kemudian pada pertemuan ini beliau mengingatkan kita semuanya agar supaya kita semuanya selalu mengadakan muhasabah. Kita muhasabah terhadap diri kita sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita timbang-timbang amal perbuatan kita sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang mempunyai sifat rahmat kasih sayang, ataukah justru kita termasuk kebalikannya, yaitu orang-orang yang tidak punya sifat rahmat kasih sayang. Masing-masing orang mengetahui tentang dirinya sendiri. Kalau seandainya kita mendapatkan bahwa kita termasuk orang yang punya sifat kasih sayang, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta tambahannya, minta ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tadi telah disebutkan, beliau menyebutkan ada dua dampak yang timbul dari sifat rahmat atau kebalikan dari sifat rahmat itu. Di dalam surat tadi, surat Al-Balad, disebutkan Al-Hujurat. Di dalam surat Al-Balad di dalam surat Al-Balad yang pertama-tama beliau sebutkan adalah bahwa mereka-mereka yang tawasau birrahmah, tawasau bilmarhamah, saling menasehati dengan kasih sayang, karena mereka telah melewati beberapa tahapan-tahapan, yaitu mereka fakurokobah, memerdekakan budak, kemudian mereka memberi makan pada hari kelaparan, mereka kasih sayang kepada anak-anak yatim masih ada hubungan kerabat, mereka juga peduli kepada orang-orang fakir miskin. Barulah kemudian Allah menyebutkan mereka termasuk orang-orang yang saling memberi nasihat dengan kesabaran, memberi nasihat untuk supaya dengan kasih sayang, dan baru Allah menyebut mereka itu mendapatkan ashabul maimanah, golongan kanan. Setelah mereka berbuat baik dulu, baru mereka mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak yang kedua adalah kebalikannya, yaitu kita jangan ganggu orang lain. Kalau rahmat kasih sayang, yang kedua adalah jangan ganggu orang lain. Dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, kita jangan mengganggu orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya sesama orang yang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah, hendaklah berbuat baik, diperbaiki hubungan di antara kedua saudara itu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairum minhum wala nisaa'un min nisaa'in Asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Ini semua adalah merupakan dampak daripada sifat rahmat. Jangan lakukan perbuatan-perbuatan ini. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat, jangan menghibah, jangan menjelek-jelekan, jangan suudon, jangan hasad, jangan dendam, jangan dengki, dan yang lain-lainnya. Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, mari kita menghisab diri kita. Kita mengadakan muhasabatun nafas. Kita hisab diri kita sebelum dihisab oleh Allah. Kita timbang amal-amal kita sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan bahwa kita telah baik, kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah, dan kita terus minta tambah kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapati buruk, maka kita berusaha untuk memperbaikinya. Kita berusaha sekuat mungkin supaya kita menjadi yang baik itu. La'allakum turhamun. Intinya adalah supaya kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. لنحاسب انفسنا قبل ان يحاسبنا الله ولنزن اعمالنا قبل ان توزن فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يجمع قلوبنا على البر والتقوى وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم وفقنا لتحقيق الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الغفور الرحيم أن تغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kemudian beliau mengatakan, mari kita semuanya menghisap diri kita, mengadakan muhasabah sebelum dihisap nanti hari kiamat. Kita menimbang-nimbang amal kita sebelum ditimbang nanti hari kiamat, karena sekarang ini adalah saat beramal dan nanti hari kiamat adalah kita bakal dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang amal tanpa hisap, nanti adalah hisap kita tidak bisa beramal lagi. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah dengan membawa semua nama Allah yang maha indah dan semua sifat Allah yang maha tinggi, agar supaya Allah memperbaiki keadaan kita semuanya, menjadikan kita semuanya selalu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, supaya hati kita semuanya oleh Allah disatukan dalam kebaikan. Allah memberikan kepada kita iman, menjauhkan kita dari semua yang buruk-buruk, menjadikan kita benar-benar bersaudara, kita benar-benar terikat oleh ikatan agama. Kita saling memberikan tausiah agar supaya sabar, saling memberi tausiah dengan penuh rahmat kasih sayang, supaya kita dijadikan orang-orang yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk, kita dijauhkan daripada menjadi orang yang tersesat dan menyesatkan, supaya kita oleh Allah diberikan keimanan, diperbaiki agama kita yang merupakan agama pokok urusan kita, dan diperbaiki dunia kita karena kita masih hidup di dunia dan kita butuh dunia, supaya diperbaiki akhirat kita karena kita nanti kembali ke akhirat. Kalau Allah memberikan kehidupan kepada kita, maka semakin bertambah kebaikan-kebaikan kita. Kalau Allah mewafatkan kita, berarti kita istirahat dari semua keburukan-keburukan itu. Itulah diantaranya doa-doa beliau. Kemudian juga supaya dosa-dosa kita semuanya oleh Allah diampuni. Dosa-dosa yang dahulu, yang sekarang, yang besar, yang kecil, yang kita tahu, yang tidak tahu, yang hanya Allah tahu saja. Karena Allah adalah maha pengampun, Allah adalah maha kasih sayang, kita mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah saja. Kemudian beliau memuji Allah dan salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. أحب أن أنبه في الختام على أمرين. الأول، اتفقت مع الشيخ عبد الله أن نتحدث عن موضوع من الفائز، لأنه وقف على هذا الموضوع في الموقع الخاص بي، لكن معذرة لم يبقى معنا وقت لذلك، وهو موجود في أوراق مكتوبة كنت كتبتها في مقال، فلعل الأخ عبد الله الشيخ عبد الله يكلف من يرى من الإخوة الذين يجيدون الترجمة يقوم بترجمة الأوراق الآن على الإخوة الحاضرين. هذا الأمر الأول. أيضا يلتحق به أنني أود حقيقة أن أسلم على الإخوة جميعا، لكن عندنا موعد متأخر في إلى المطار، فسنخرج سريعا وأرجو المعذرة على ذلك. أيضا أطلب من الأخ عبد الله أن يقيد الآن تاريخ اليوم تقييدا دقيقا حتى يذكرني بعد 17 سنة باللقاء القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau mengatakan tadi, kemarin kami mengusulkan kepada beliau, kami mendapati di website beliau www.al-badr.net, itu di sana banyak tulisan beliau, ceramah beliau. Ada satu materi saya usulkan kepada beliau, judulnya Manil Faiz, siapakah orang yang sukses. Sangat indah materi itu. Saya usul kepada beliau untuk menyampaikan, tapi ternyata ada perubahan jadwal keberangkatan pesawat, sehingga beliau minta maaf karena harus segera pergi ke airport Abdurrahman Saleh untuk berangkat. Dan beliau minta kepada salah seorang di antara kita untuk menerjemahkan tulisan itu, Manil Faiz, kemudian nanti disebarkan supaya bermanfaat. InsyaAllah nak terjemah. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan bahwa beliau sebenarnya ingin salaman dengan semuanya, tapi karena terburu-buru maka beliau mohon maaf kalau tidak bisa salaman dengan semuanya. Lalu beliau minta kepada kita untuk mencatat hari ini tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, nanti 17 tahun lagi disuruh ingatkan. kita minta tiap tahun ya. Hah? Kul sanah ya. Kul sanah wala kul 17 yom? Setiap tahun apa setiap 17 hari? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ya Syekh, barakallahu fikum. Kita ucapkan terima kasih kepada para masyayikh, kepada ikhwan-ikhwan semuanya, dan mohon maaf kalau ada kekurangan, kami manusia ada lebih ada kurang. Ini adalah siaran dari Masjid An-Nur Jagalan Malang. Semoga bermanfaat. Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan kepada Allah, dan Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang justru menjauhkan kita dari Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita istiqamah, menutup umur kita dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.